Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemasyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk kita bisa berkumpul bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin kita mengadakan ta'lim bainal maghrib wal isya, yang kita senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pelajari, dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bersama. Baik, kita masih pada pembahasan kitab Raddatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab al-hatsu ala luzumi shamat adz-dzikru al-hatsi ala luzumi shamat wa hifdzul lisan. Nah, bab anjuran untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada apa yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Hibban dari ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan ma buliya ahadun fi dinihi bi bala'in adarra 'alaihi min talaqati al-lisan. Tidaklah seorang diberikan bala, diberikan musibah dalam perkara agama, dalam perkara agamanya, dengan musibah yang lebih memudaratkan daripada talaqatil lisan, daripada lisan yang lepas. Talaqatul lisan yakni lisan yang tidak terkendali. Ya. Naam. Mudah di dalam berucap tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Tanpa menimbang baik atau buruknya apa yang dia ucapkan. Nah, ini. Talaqatul lisan. Ya. Nah, maka ini satu musibah yang sangat memudaratkan bagi seorang hamba. Ya, memudaratkan agamanya, merusak agamanya waliyadzubillah. Ya, sehingga dari ucapan beliau ini memberikan tanbih yang sangat keras kepada kita tentang pentingnya seorang muslim untuk senantiasa menjaga ucapan-ucapannya. Jangan sampai apa yang dia ucapkan ya itu terkandung di dalamnya sesuatu yang menyelisihi agama, sesuatu yang menyelisihi syariat, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan misalnya, ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, ucapan-ucapan kotor ya, ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan waliyadzubillah. Nah, ini sangat merusak bagi seorang hamba. Kemudian berikutnya beliau ya menukilkan dengan sanad beliau ucapan Khalid bin Al-Harith rahimahullahu taala. Khalid bin Al-Harith rahimahullah, beliau mengatakan as-sukutu zainun lil aqil. Ya. As-sukut zainun lil aqil wasitrun lil jahil. Diam merupakan perhiasan orang yang berakal. Diam itu ya zainun lil aqil. Diam merupakan hiasan bagi orang yang berakal. Nah, wasitrun lil jahil dan sitr ya, penutup yang menutupi orang yang jahil. Nah, yakni seorang yang akil, seorang yang berakal dengan sikap diam, maka sikap diam tersebut akan menghiasi dirinya. Dia akan menjadi seorang yang memiliki heibah ya, memiliki kewibawaan. Nah, dia akan menjadi seorang yang dihormati. Nah, ini bagi orang yang berakal. Sementara bagi orang yang jahil, dengan dia bersikap diam akan menutupi kejahilannya. Ya, orang tidak tahu kalau dia jahil. Nah, karena dia diam. Nah, ini beda dengan orang yang jahil tapi berbicara. Banyak bicara, maka akan terlihat kejahilannya. Ya, akan terlihat kejahilannya. Nah, karena biasanya seseorang itu ya, keadaan dirinya itu bisa dilihat dari ucapan-ucapannya. Dari pembicaraan-pembicaraannya itu bisa terlihat. Ini orang memiliki bobot ilmiah atau orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, akan terlihat. Nah, ini orang orang yang sikapnya dewasa atau masih kekanak-kanakan, akan terlihat dari ucapan-ucapannya. Ya. Nah. Baik, maka as-sukut zainun lil aqil wa sitrun lil jahil. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, beliau mengomentari, "Lau lam yakun fi samti khoslatun tuhmat illa tazayyunul aqil wa tashayyunul jahil bihi lakana alwajibu 'alal mar'i alla yufariqahu samtu ma wajada ilaihi sabila." Nah, seandainya ya tidak ada pada sikap diam itu perkara yang dipuji kecuali tazayyunul aqil, kecuali itu akan menghiasi orang yang akil. Ini seandainya sikap diam itu tidak memiliki keutamaan ya, hanya sekedar keutamaannya apa, tazayyunul aqil, hanya menghiasi orang yang berakal, akan memperbagus dia ya, akan menjadikan dia berwibawa dan semisalnya, watashinul jahil, dan akan menjelekkan orang jahil ya, lakanal wajibu alal mar'i alla yufariqahu samtu ma wajada ilahi sabila. Maka wajib bagi orang yang, bagi seseorang ya, lakanal wajib alal mar'i, maka wajib bagi seseorang untuk tidak meninggalkan atau untuk tidak berpisah dengan sikap diam. Ini untuk dia tidak menjauhi sikap diam. Ma wajada ilahi sabila, selama dia mendapatkan kesempatan untuk diam. Ya, selama dia bisa untuk tidak berbicara, maka hendaknya dia jangan berbicara. Nah, ini ma wajada ilahi sabila. Nah, selama dia mendapatkan jalan untuk dia tidak berbicara, maka hendaknya dia jangan berbicara. Nah, kecuali memang satu keadaan yang menuntut untuk dia berbicara, maka hendaknya dia berbicara. Tapi kalau keadaan tidak menuntut dia berbicara, ya maka jangan dia berbicara. Nah, waman ahabba salamata minal asam falyakul ma yuqbalu minhu wal yuqilla mimma yuqbalu minhu Dan barang siapa yang mencintai keselamatan, barang siapa yang suka keselamatan dari dosa, ya, dari berbagai dosa, fal yaqul ma yuqbal minhu, maka hendaknya dia mengatakan apa yang diterima. Yani hendaknya dia mengucapkan, ya, ucapan-ucapan yang itu bisa diterima bagi orang yang mendengarnya. Ucapan-ucapan yang berfaedah, ya, ucapan-ucapan yang mengandung ilmu dan yang semisalnya. Nah, ucapan yang bermanfaat. Falyakul ma yukbalu minhu, hendaknya dia mengatakan apa yang ucapan itu diterima. Wal yuqilla mimma yukbalu minhu, ya, dan hendaknya dia mempersedikit, ya, mimma yukbalu minhu. Wallahu alam, sepertinya ada yang sakot mimma la yukbalu minhu, ya, di cetakan lain ada la-nya. Hendaknya dia mempersedikit mimma la yukbalu minhu, hendaknya dia mempersedikit ucapan-ucapan yang tidak diterima, ya. Fal yakul ma yukbalu minhu, fal yukilla mimma la yukbalu minhu, hendaknya dia mengatakan apa yang diterima darinya, yaitu ucapan yang bisa diterima orang, bermanfaat bagi yang mendengarnya, dan hendaknya dia mempersedikit ucapan-ucapan yang tidak bisa diterima oleh orang lain, ya, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, atau ucapan-ucapan yang belum apa, belum pantas untuk disampaikan, ya, belum tepat keadaannya untuk disampaikan ucapan-ucapan tersebut. Maka hendaknya dia jangan menyampaikan, ya. Li'anna la yajtari'u 'alal kalam, li'annahu la yajtari'u 'alal kalamil katsir illa fa'iqun aw ma'it. Dikarenakan tidaklah ada orang yang berani, ya, tidak ada orang yang berani untuk banyak berbicara kecuali dua orang. Dua jenis tipe manusia, ya, yaitu faik, dia seorang faik, dia seorang yang kedudukannya di atas yang lainnya, faikun akrani, dia kedudukannya di atas orang-orang yang semisalnya, dia punya kedudukan faik, dia di atas kedudukannya, ya. Nah, seorang ulama, seorang dai atau seorang pembimbing, ya, yang dia memiliki kedudukan, nah itu, punya kedudukan. Maka orang seperti ini, ya, berani untuk berbicara, karena memang dia pantas untuk berbicara, ya. Au ma'ik, jenis yang kedua adalah ma'ik. Ma'ik adalah ahmak, orang yang dungu, ya. Dua jenis ini, yang tipe orang yang berani untuk banyak berbicara, itu dua tipe orang seperti ini. Yang pertama memang dia punya kedudukan faik, ya, di atas yang lainnya. Yang kedua dia orang yang dungu. Tentunya yang pertama dia berbicara dengan pembicaraan yang memiliki bobot, ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang kedua ucapan yang tidak berbobot, ucapan yang sia-sia, ya. Nah, ucapan yang sia-sia atau ucapan yang mengandung fitnah, ucapan-ucapan kotor, ya. Wa qad taraka jama'atun min ahlil ilmi haditsa aqwamin aktsarul kalama fi ma la yaliqu bihim. Dan, ya, sungguh sekelompok para ulama, sekelompok para ahlul ilm, mereka meninggalkan untuk meriwayatkan hadis, ya, dari satu kaum aksarul kalam, yang banyak berbicara, ya, yang banyak berbicara fima la yaliqu bih, terhadap apa yang tidak pantas bagi mereka, ya. Nah, ini sebagian ulama meninggalkan untuk meriwayatkan dari seorang hadis, seorang ahli hadis yang dikenal banyak berbicara. Nah, Min dzalika, di antara contoh yang demikian, ya. Kemudian beliau bawakan contoh di sini dengan sanadnya. Naam. An Sa'id qala, dari Sa'id di kitab ana Sa'id ya, tapi ana lihat di kitab Syiar Alamin Nubala dan dicatatkan yang lain bukan Sa'id tapi Syu'bah. An Syu'bah. Itu yang benar. Ya, di cetakan lain disebutkan Syu'bah, itu yang benar ya. Di sini An Sa'id. Keliru. Yang kitabnya sama dengan ana cetakannya diberi taklik ya. Sa'id bukan Sa'id di situ, Syu'bah. An Syu'bah qala, beliau mengatakan qultu lil hakam. Ya. Aku mengatakan, aku berkata kepada Al-Hakam. Al-Hakam bin Utaibah, ya. Abu Muhammad Al-Kindi, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Naam. Malakala taktub an zadan atau an zadan. Naam. Mengapa engkau tidak menulis hadis? Ini engkau tidak meriwayatkan hadis dari zadan, zadan. Ya. Zadan, ini Zadan Abu Umar Al-Kindi Al-Kufi, seorang tabi'in, ulama ini ya. Zadan. Nah, seorang ulama ya dari kalangan tabi'in. Nah, bertemu dengan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Qala, maka Syu'bah atau Al-Hakam beliau menjawab, mengapa beliau tidak meriwayatkan dari Zadan? Qala kana katsirul kalam. Beliau menjelaskan alasan beliau kenapa? Kana katsirul kalam. Dia adalah orang yang banyak berbicara. Ya. Dalam keadaan Zadan ini ulama ya. Beliau bukan seorang yang menyimpang, seorang ulama, tabi'in, ulama besar, imam, ya, Zadan. Nah, memang terkadang di kalangan muhaddits mereka tidak mau meriwayatkan kepada seorang perawi yang mereka nilai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas menurut mereka. Ya, dalam keadaan perawi tersebut sikoh, masih keadaannya masih sikoh ya. Nah, ada seorang ulama yang tidak mau meriwayatkan dari seorang muhaddis yang bermain-main dengan burung merpati. Bayangkan. Ya. Tidak mau meriwayatkan hadis gara-gara apa? Melihat gurunya bermain burung merpati. Walaupun ini kalau dalam ilmu jar wa ta'dil ini terlalu keras yang seperti ini ya. Nah. Keras. Nah. Ada pula di kalangan muhaddis yang tidak mau meriwayatkan hadis dari seorang guru yang minta bayaran. Nah, ini. Padahal di sebagian muhaddisun ada yang mereka ya meminta bayaran setiap meriwayatkan hadis. Karena memang keadaan mereka sangat butuh. Seperti Al-Imam Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah ya. Termasuk di antara ulama yang meminta bayaran ketika meriwayatkan hadis. Nah, demikian pula Affan bin Muslim radhiyallahu rahimahullah ya. Affan bin Muslim termasuk guru dari Al-Imam Ahmad, beliau juga mengambil bayaran dari tahdis, dari menyampaikan hadis. Dan pembahasan ini ada pembahasan di kalangan para ulama ya, tapi sebagian para ulama yang mereka memang dikenal keras dalam tanda kutip dalam hal-hal jar wa ta'dil, mereka tidak mau ya mengambil hadis dari perawi-perawi yang seperti ini. Dalam keadaan nama-nama yang kita sebutkan tadi imam besar ya, bukan orang-orang sembarangan ya. Nah, maka di sini Al-Hakam tidak menulis ataupun tidak mau mengambil hadis dari Zadan dikarenakan apa? Katsirul kalam ya, karena disebutkan Al-Imam Zadan ini dahulu ya adalah seorang yang membaca syair-syair yang berdendang ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang disebutkan dalam siara Alami Nubala, ya. Dan tentunya kita tidak perlu membahas apa-apa yang tidak perlu disebutkan dari kalangan para ulama, ya. Nah, dalam rangka memuliakan mereka. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, lisanul aqil yakun wara'a qalbih. Lisan orang yang berakal itu ada di belakang kalbunya, ya, ada di belakang hatinya. Nah, fa idza arada alqaula raja'a ila alqalbi. Nah, apabila dia hendak berbicara, raja'a ila alqaul ila alqalbi, dia merujuk kepada hatinya, ya, dia merujuk kepada hatinya. Nah, jadi lisan orang yang berakal itu backingnya adalah hati, ya, jadi backingnya, nah, yang membimbing dia ketika hendak berucap, hendak berbicara. Fa in kana lahu qala wa illa fala. Kalau memang pantas untuk dia berbicara, artinya kalau hatinya itu mengarahkan dia untuk berbicara, ya, ini setelah dia mempertimbangkan dengan matang apa yang dia bicarakan, ya, qala, maka dia berbicara. Wa illa fala, kalau tidak, ya, tidak berbicara. Kalau tidak di tidak sesuai dengan hatinya, ya, yakni dia tidak memikirkan apa yang hendak dia bicarakan, tidak mempertimbangkan apa yang hendak dibicarakan, atau dia menimbang sesuatu yang tidak perlu dibicarakan, fala, maka dia tidak perlu berbicara. Nah, jadi hati dengan lisan ini berdampingan, ya. Nah, ini semisal syair yang sempat kita lewati, ya. Naam. Fazinahuma, apa syairnya kemarin, ya? Di awal-awal di bab ini disebutkan, naam. Wakil fu'adaka bil lisan. Nah, ini, wakil fu'adaka bil lisan. Serahkanlah hatimu kepada lisan, dengan lisan. Wa qul lahu, dan katakan kepada lisan, innal kalam 'alaikuma mauzunu. Sesungguhnya ucapan itu ditimbang berdasarkan kalian berdua. Ini berdasarkan kalian, wahai hati dan lisan. Nah, ini, ya. Baik. Kita lanjutkan. Tadi beliau menyebutkan lisanul aqil yakun wara'a qalbi. Lisan orang yang berakal di belakang hatinya. Wal jahil qalbuhu fi tarfil lisani. Sementara orang jahil, hatinya itu ada di ujung lisannya. Ya. Hatinya ada di ujung lisan. Ma ata'ala lisanihi takallama bihi. Apa yang datang pada lisannya, maka dia berbicara. Karena hatinya itu di ujung lisan. Jadi apa yang datang pada lisannya tersebut, yang sudah ada di ujung, ya, langsung keluar. Seperti itu. Nah, wa ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanah. Dan tidak ada yang memikirkan agamanya, tidaklah seorang memikirkan agamanya barang siapa yang tidak menjaga lisannya. Artinya, orang yang tidak menjaga lisan adalah orang yang tidak memikirkan agamanya. Ya. Orang yang tidak memikirkan agamanya. Nah, tidak menjaga agama. Nah, padahal din, agama itu merupakan hidup dan mati kita, ya. Nah, maka hifdzuddin, menjaga agama, itu di atas segala-galanya, sehingga hal-hal yang bisa merusak perkara agama kita itu kita hindari, ya. Kalau agama kita rusak, ya, kita menjadi orang yang celaka, binasa di dunia dan di akhirat. Ya, dan salah satu, ya, jalan untuk menjaga agamanya adalah menjaga lisan. Orang yang tidak menjaga lisan, tidak menjaga agama. Nah, wal lisan idza salaha tabayyana dzalika 'alal a'dha. Fa idza fasada fa kadzalik. Dan lisan apabila dia bagus lisannya, ya, apabila dia baik, tabayyana dzalika 'alal a'dha, itu akan jelas, akan tampak pada anggota badannya. Ya, kalau lisannya baik. Wa idza fasada fa kadzalik. Demikian sebaliknya, kalau lisannya rusak akan tampak pula pada anggota tubuh yang lainnya. Nah, kemudian beliau membawakan asar, ya, dengan sanadnya. Kita bacakan sanadnya karena masih apa berkaitan dengan apa yang akan disebutkan. Qala rahimahullah akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Al-Junayn. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Junayn. Qala haddatsana Abdul Waris bin Ubaidillah. Telah menyampaikan kepada kami Abdul Waris bin Ubaidillah. An Abdullah, dari Abdullah, ya. An ba'ana Sufyan. Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan. Wallahu alam, Sufyan bisa yang maksud Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Dari an-rajulin, dari seorang laki-laki. Tidak disebutkan di sini, ya, an-rajulin, dari seorang laki-laki. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis disilakan dengan riwayat yang mubaham. Riwayat yang mubaham yang tidak disebutkan perawinya, siapa yang mengucapkan. Ya. An rajulin, dari seorang laki-laki, qala, dia mengatakan, inni la'akzibu al-kizbata fa'a'rifuha fi amali. Aku, ya, benar-benar berdusta dengan satu kedustaan, maka aku mengetahuinya pada amalan-amalanku. Bisa jadi tidak disebutkan namanya di sini karena ini aib, ya kan? Kalau disebutkan namanya aib. Karena ini ucapannya mengandung aib. Nah, ya, dan ini dari sini kita pun bisa mengambil faedah bahwa seorang muslim itu harus menyembunyikan aib diri sendiri, apalagi aib orang lain. Kalau aib sendiri saja tidak boleh, ya, dibeberkan untuk kita cerita, bercerita, ya, tentang aib-aib kita, apalagi aib orang lain. Nah, ya, seperti ini. Tidak disebutkan namanya, an-rajulin, dari seorang laki-laki, ya. Beliau mengatakan, inilah akdibul kizbata, aku benar-benar berdusta dengan satu kedustaan, fa'arifuha fi amali, maka aku pun mengetahuinya pada amalan-amalanku. Ini berpengaruh, ya, berpengaruh pada amalan-amalan seorang. Nah, karena yang namanya kemaksiatan itu bisa mempengaruhi amalan-amalan, ya. Nah, kemaksiatan akan menyebabkan seorang berat untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya, sehingga hendaknya masing-masing kita introspeksi diri, ya. Nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, kita perbaiki diri kita, ya, kita berazam untuk benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Kemudian beliau menyebutkan di sini dengan sanadnya sampai kepada ucapan Al Imam Yahya bin Abi Katsir, rahimahullah. Ya, Al Imam Yahya bin Abi Katsir, seorang imam terkenal, ya. Yang ucapan beliau yang paling terkenal adalah la yanalul ilma birohatil jasad. Nah, tidaklah seorang bisa memperoleh ilmu dengan jasad yang sempurna, dengan jasad yang rohah, jasad yang santai. Ini ucapan diantara ucapan yang terkenal dari Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Nah, taib an Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya beliau mengatakan, ma salaha mantiqu rajulin illa 'urifa dzalika fi sa'iri 'amalihi. Ma salaha mantiqu rajulin illa 'urifa dzalika fisairi abali. Tidaklah baik pembicaraan seseorang kecuali itu akan diketahui pada seluruh amalannya. Ya, kalau seorang biasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ya, qaulul hasan, ucapan-ucapan yang bagus, ya, itu akan diketahui dari seluruh amalan-amalannya. Berpengaruh antara ucapan dia dengan amalan-amalan dia. Ya. Lafaz tadamanti qurajulin illa urifa dzalika fi sa'iri amali. Tidaklah rusak pembicaraan seseorang kecuali akan diketahui pada seluruh amalan-amalannya. Ya. Ini ucapan seseorang seperti yang kita sebutkan tadi itu menggambarkan karakter seseorang. Karakter dia ini orang seperti apa? Ya, akan terlihat dari ucapan-ucapannya. Ya. Nah, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, engkau akan mengetahui mereka dengan lisan yang lahan, dengan ketergelinciran lisan. Ketergelinciran lisan. Ini. Ya, kadang orang bisa menyembunyikan apa yang ada pada dirinya. Ya. Nah, tapi terkadang lisan yang dia tidak menjaganya, ya, itu bisa membuka apa yang ada pada dirinya. Ini. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau akan mengenal mereka dengan lahnil qaul. Nah, dengan lisan yang lahan, lisan yang tergelincir. Ini ya, keceplosan. Nah, ini berarti ya, dia orangnya seperti ini. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, wal aqil la yabtadiul kalam illa an yus'al. Dan orang yang berakal tidak memulai pembicaraan kecuali ditanya. Ini ya. Kecuali ditanya. Nah, kalau tidak ditanya ya enggak usah dijawab, ya. Tidak usah berbicara, ditanya. Baru dijawab. Nah, wala yaqulu illa liman yaqbal. Dan dia tidak berbicara, tidak berkata kecuali bagi orang yang mau menerima. Bagi orang yang menerima apa yang dia ucapkan. Ya. Kalau orang tidak mau menerima atau tidak bisa menerima atau tidak mampu menerima ucapan dia, maka dia jangan mengucapkannya. Ini jadi dilihat kepada siapa kita berbicara. Ya. Kita berbicara tentang diri kita misalnya, tentang apa? Curhat tentang pribadi kita. Ya, dari kita melihat ini orang yang bisa menerima siapa? Ya, bisa menerima pembicaraan kita. Bukan sembarang curhat. Malah nanti ujung-ujungnya membongkar aib. Nah, hati-hati. Ya, akhirnya tersebar kemana-mana, jadi gosip. Nah, ini, hati-hati ya kalau kita mau apa istilahnya curhat, ya, tentang keadaan diri kita. Nah, kita punya beban misalnya, punya beban pikiran yang kita kadang mau menceritakannya, tapi kepada siapa ini? Kalau kita tidak ceritakan akan menjadi beban kita. Harus kita ceritakan. Maka pilih-pilih orang yang bisa menerima dan orang yang bisa bersikap bijak ketika mendengar keluhan-keluhan kita. Ya. Jangan kepada seorang yang apa? Yang ghairu aqil, yang tidak berakal. Ya. Cerita masalah-masalah kita, ya, wih nggak nyangka ya, kamu ternyata kayak gitu orangnya, ya, bahaya. Oh iya, nanti saya sampaikan ya sama pada yang lainnya. Nah, ini ada bahan gosipan ini, ya kan? Dapat rezeki dia, masya Allah. Nah, dapat berita tanpa dicari. Nah, cari orang yang bijak, orang yang akil, yang halim, orang yang tenang, ya. Nah, yang ketika mendengar sesuatu yang yang luar biasa gitu, tidak terlalu wah sekali. Dia bisa bersikap dengan tenang. Nah, ini hati-hati ya. Hendaknya kita menyampaikan sesuatu, apalagi terkait masalah pribadi, seperti yang disebutkan tadi, pilih-pilih orang. Makanya tuh pilih-pilih teman. Insya Allah kita paham lah, ya, karakter orang-orang di sekitar kita masing-masing. Antum paham, si fulan orangnya begini, si fulan orangnya begini, ya. Nah, apalagi misalnya curhat kepada orang yang masih di bawah kita, ya lebih tidak pantas lagi, ya lebih tidak pantas. Nah, ini ya. Wal'aqil la yabtadi'ul kalam illa an yus'al. Dan orang yang berakal tidak memulai kalam kecuali dia ditanya. Wala yaqulu illa liman yaqbal. Dan dia tidak mengatakan kecuali kepada orang yang menerima. Wala yujibu idza syutim. Dan dia tidak membalas ketika dicela. Ya. Dia tidak membalas ketika dicela. Nah ini. Jangan suka membalas celaan. Kalau orang mencela, seharusnya kita biarkan saja. Kenapa? Karena itu akan menambah amalan kita. Ya, jangan balas caci, dibalas caci maki. Ya, akhirnya apa? Cekcok, gaduh. Nah, adu mulut. Ya. Nah, dasar bodoh misalnya. Dibalas dasar tolol, ya. Paling kalau udah kebun binatang yang keluar. Nah, keluar nama-nama binatang semuanya. Ya, merojah nama-nama binatang akhirnya. Nah, saling balas. Satu bilang M, satu bilang B. Ya. Nah, satu bilang A, satu bilang terus ya. Nah. Baik. Jadi jangan jangan membalas apabila dicela, dicaci. Nah. La yujazi idza usmi, dan jangan dia membalas apabila dicela. Sama apabila dicela misalnya, ya, ya kita dicela dengan celaan apapun, ya, maka jangan dibalas. Nah, biarkan, sabar, karena tidaklah celaan itu kecuali akan memudaratkan orang yang mencela itu sendiri. Kalau kita balas, yang pertama kita akan membuang-buang energi, capek, ya kan, pikiran kita pun terganggu. Sudah, sikapi dengan tenang. Nah, jangan dibalas celaan, sudah dibiarkan. Li'annal ibtida' bisamt ingkana wa ingkana hasanan fa inna sukut indal qabih ahsanu minhu. Nah, dikarenakan memulai al-ibtida' bisamt, memulai untuk bersikap diam, ya, memulai untuk bersikap diam. Artinya diam tanpa sebab, ya, diam. Memang kita mau diam, ya. Memulai untuk bersikap diam walaupun itu baik. Fa inna sukut indal qabih ahsan minhu. Maka sikap diam dari kejelekan itu lebih bagus, lebih baik darinya. Ya. Kita bersikap diam ini. Nah, memang keadaannya tidak ada apa-apa, ya kita diam. Itu bagus, sikap yang baik. Tapi ketika kita diam saat ada perkara-perkara yang kita berambisi untuk berbicara, itu lebih baik lagi. Ini kita sudah mau berbicara, sudah mau membalas. Seperti tadi kasusnya ya. Kasus cacian, kasus celaan. Biasanya karakter kita kan langsung ya, langsung terbakar. Ya. Dicela. Nah, langsung dicari-cari orangnya. Siapa ini? Siapa ini? Ya. Nah, fa inna sukut indal qabih ahsanu minhu. Maka diam dari sesuatu yang qabih, sesuatu yang jelek. Ya, ucapan-ucapan kotor, cacian, ya, diam dari hal-hal ini ahsanu minhu, itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari ibtida' bisukut atau ibtida' bisomat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sikap diam itu, diam yang tanpa sebab itu baik, tapi diam ketika kita ingin untuk berbicara seperti membalas celaan, itu lebih baik lagi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.